dikumpulkan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah semua terkumpul, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Safa, mengajak mereka untuk masuk Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka, mengingatkan mereka untuk menyambut surga Allah subhanahu wa ta'ala dan takut kepada nerakanya. Di atas ketinggian bukit Safa, agar beliau terlihat, agar suaranya terdengar, agar semua yang dikumpulkan dan dimohon kehadirannya bisa menyaksikan, terfokus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua dipanggil satu persatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari lingkup keluarga terbesar, wahai orang-orang Quraisy, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim, sampai satu persatu individu-individu semuanya dipanggil dan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Safiyyah binti Abdul Muttalib, bibi Nabi, dipanggil dan disebut namanya secara individu. Putri beliau pun demikian, Fatimah, dipanggil namanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putri kandung Muhammad. Setelah semuanya dipanggil satu persatu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ankidhu anfusakum minan nar fa inni la ughni ankum syai'a. Selamatkanlah dirimu sendiri, olehmu sendiri, dari siksa api neraka. Untuk menjelaskan, masing-masing akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Keselamatan itu harus diusahakan oleh masing-masing. Orang lain tidak akan mungkin bisa menyelamatkan, walaupun itu adalah ayah kandungnya sendiri. Masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat sendiri, tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat oleh orang lain. Bahkan yang paling terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, ankidhi nafsak fa inni la ughni anki syai'a. Wahai Fatimah, selamatkan dirimu olehmu sendiri, sesungguhnya aku tidak mungkin dan tidak bisa memberi manfaat sedikit pun untukmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beliau sendiri tidak mampu menyelamatkan Fatimah putri kandungnya. Hubungan yang dekat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus sebagai ayah, itu pun ternyata beliau mengingatkan keselamatan dan kesuksesan akhirat itu haruslah dikejar dan diupayakan oleh masing-masing kita. Ikhwati fillah rahimakumullah, apakah sudah pernah kita melakukan hal yang seperti ini di tengah-tengah keluarga dan kerabat kita? Jawabannya belum. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya belum. Itu artinya kita belum maksimal di dalam berdakwah. Bahkan terkesan keluarga sendiri dilupakan. Orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan kita, begitu besar perhatiannya untuk kemudian diajak, dikondisikan, dirayu, dibujuk, didekati. Tetapi ternyata keluarganya sendiri justru dilupakan. Jazakallah khairan, semoga Allah membalas Anda dengan berbagai kebaikan karena memiliki semangat berdakwah untuk mengajak orang lain mengenal Islam yang sesungguhnya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali kepada As-Salafus Saleh, jazakallahu khairan. Tetapi kemudian hal itu jangan dijadikan alasan kita melupakan yang dekat dengan kita. Ayahmu, ibumu, kakakmu, adikmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal Islam berkeliling mendatangi tiap-tiap kabilah, berkunjung dari satu kampung ke kampung yang lain, di pusat-pusat keramaian, terutama di musim haji. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Beliau sampaikan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, tentu dengan segala konsekuensinya. Ucapkan la ilaha illallah, kalian pasti akan bahagia, sukses dunia dan akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak kenal lelah, tidak ada istilah letih. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak merasakan capek. Walaupun capek itu betul-betul ada dan terasa. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita, letih, lelah, capek adalah sebuah kenikmatan dan kelezatan apabila dijalani dan dilakukan dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau lakukan dengan berjalan kaki di tengah terik matahari. Bukan hanya di kota Mekah, bahkan di luar kota Mekah. Kisah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke negeri Taif adalah kisah yang sudah terlalu sering kita dengarkan. Kita baca dan kita simak. Tentunya kisah dan cerita seperti itu bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk didengar. Tetapi harus dijadikan sebagai satu motivasi dan sebuah inspirasi buat kita. Meniru, mencontoh, dan meneladani Rasulullah SAW. Beliau diusir. Dicaci, dimaki, dihina. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak selamat dari gangguan fisik. Beliau dilempari. Saat itu dalam keadaan sujud, punggung beliau diberi kotoran binatang. Sampai kemudian Fatimah yang datang membersihkan punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan semua kerabat serta keluarganya diboikot di sebuah lembah sempit kota Mekah, yang mereka rencanakan boikot itu selama 2 tahun. Selama diboikot itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua keluarganya tidak diperbolehkan untuk melakukan jual beli. Tidak boleh keluar dari tempat itu. Tidak boleh diajak berbicara. Tidak boleh dibantu. Betul-betul diboikot, diblokade. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Resiko yang kita hadapi di dalam berdakwah di zaman ini sudah pernah dirasakan dan dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian besar kita resiko tersebut masih dalam batas bayangan dan kira-kira, belum betul-betul terjadi. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, resiko itu sudah betul-betul terjadi dan dialami. Diusir misalkan, pada saat kita ingin menyampaikan dakwah ilallah ya azza wajal, menyampaikan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tengah kerabat dan keluarga kita, di tempat kita bekerja, di tengah-tengah masyarakat kita, kadang kita takut dengan resiko diusir. Padahal itu belum tentu terjadi, hanya sebatas was-was, kekhawatiran yang tidak berdasar dan tidak beralasan, hanya sekedar was-was. Nanti kalau diusir, nanti kalau diboikot, nanti kalau di ini, kalau demikian, masih sebatas was-was, masih sebatas kekhawatiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam bayangannya, sudah betul-betul terjadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diboikot dan betul-betul diboikot. Namun itu bukan menjadi alasan dan halangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhenti berdakwah. Kadang kita ingin berdakwah, muncul rasa cemas dan khawatir. Kalau dibunuh, hanya sebatas was-was, hanya sebuah kekhawatiran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut, para pemuda perwakilan dari 12 kabilah di suku Quraisy sudah bersiap-siap ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul dan mengelilingi serta mengepung kediaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tujuan apa? Membunuh. Menghilangkan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu dilakukan bersama dan tidak dilakukan sendiri-sendiri atau sembunyi-sembunyi? Karena mereka tidak ingin keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Hashim untuk kemudian menuntut darah. Sekalipun mereka menuntut darah, maka harus berhadapan dengan 12 kabilah besar, sehingga sangat kecil kemungkinannya untuk melakukan aksi balas. Malam tersebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumah dengan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Belasan pemuda perwakilan dari 12 kabilah suku Quraisy tertidur. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sesuai dengan rencana yang telah dibuat siang harinya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam As-Sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa siang itu, siang yang pada malamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rumahnya dikepung, kemudian beliau melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Siang itu di tengah terik matahari, ini menurut kisah yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam As-Sahih. Siang itu Nabi Muhammad di tengah terik matahari dengan menutup kepala terlihat diam-diam datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kunna julusan, pada waktu itu kami sekeluarga sedang duduk-duduk. Kemudian ada salah satu anggota keluarga dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ha Rasulullah. Oh, ini Rasulullah datang ke rumah kita, bukan pada waktu yang biasa, pasti ada satu hal yang sangat penting sekali. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sengaja datang di siang hari dalam keadaan terik matahari dan panas untuk menghindari pengawasan dan penglihatan dari orang-orang Quraisy. Sebab pada waktu-waktu seperti itu, jarang sekali orang kemudian keluar dari rumahnya. Panas, terik. Ternyata Nabi Muhammad SAW menyatakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, "Udzina li fil hijrah." Wahai Abu Bakar, izin untuk berhijrah untukku telah turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal beberapa hari sebelumnya, bahkan beberapa puluh hari sebelumnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala termasuk yang ingin melaksanakan hijrah dalam rombongan pertama. Tetapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ala rislik ya Abu Bakar." Jangan dulu wahai Abu Bakar. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta Abu Bakar bersabar karena beliau ingin berhijrah dengan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sejak hari itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala telah menyiapkan 2 ekor kendaraan untuknya dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu siap, selalu siap apabila sewaktu-waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang memerintahkan berhijrah. Dan betul siang hari itu, ikhwati fillah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengajaknya berhijrah. Beliau berdua sepakat untuk merencanakan agenda rute berhijrah, kapan waktunya, semua disusun dan direncanakan dengan rapi serta matang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Sehingga perjalanan hijrah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu matang. Bukan sebuah spontanitas, bukan asal melaku. Di tengah malam, bagian akhir malamnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar meninggalkan rumah, meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas ranjang beliau menggunakan selimut beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian keluar dari pintu belakang, lalu bersembunyi di gua Tawar. Ikhwati fillah rahimakumullah, itu bukan sekedar ancaman, ancaman dibunuh, bukan sekedar ancaman. Itu sudah direncanakan oleh orang-orang Quraisy. Dan mereka serius untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, hal itu tidak melunturkan semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Maka kembali saya menyatakan dan menyampaikan, kalau mau berterus terang di dalam menyebarluaskan dakwah sunnah, dakwah salafiyah, dakwah Al-Quran, dakwah manhaj salaf, kita masih belum maksimal. Kita masih belum maksimal untuk melaksanakan firman Allah Azza wa Jal, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah." Berjuanglah kalian di jalan Allah dengan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta yang kalian punya, dengan jiwa dan raga. Kita masih belum maksimal. Apa yang sudah kita berikan untuk dakwah? Sebanyak apapun, kalau itu kita merasa sudah banyak. Tetapi sebanyak apapun yang telah kita berikan selama ini masih kecil. Dan masih belum maksimal untuk melaksanakan firman Allah Azza wa Jal, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah." Meriang sedikit, demam sedikit, pilek sedikit, pusing sedikit, sebenarnya masih bisa di dianggap tidak ada. Sebenarnya masih bisa diabaikan. Tapi rupanya hal itu kita jadikan alasan untuk kemudian, maaf saya tidak bisa, maaf lain waktu, maaf saya izin dulu. Padahal itu program dakwah, kegiatan dakwah. Fisabilillah. Bukankah hal ini bukti bahwa kita belum maksimal? Apakah kita tidak pernah membayangkan betapa beratnya Nabi Muhammad SAW memikul dan mengemban dakwah ini, berjalan kaki di tengah terik matahari, seorang diri? Apakah itu tidak melelahkan? Lelah. Apakah itu tidak meletihkan? Letih. Tetapi semua dijalani oleh Rasulullah SAW. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Kerja bakti, gotong royong untuk kepentingan dakwah, bersih-bersih di lingkungan, ngecor bangunan, menurunkan atau memindahkan material untuk pembangunan yang sifatnya fisik dan memerlukan tenaga. Barakallahu fikum. Mohon maaf, datang terlambat, pulangnya paling cepat. Itu pun waktu yang sudah kita gunakan, yang sudah datangnya terlambat, pulangnya cepat. Dalam pekerjaan, sedikit-sedikit istirahat, sedikit-sedikit macet. Nah, macet ya. Sedikit-sedikit berhenti. Daya tahan untuk berjihad fi sabilillah menggunakan anfus, menggunakan fisik dan tenaga, ternyata masih belum maksimal. Atau justru berleha-leha di rumah, santai di tempat kerja, padahal di rumah tidak ada hal yang mengharuskan tinggal. Padahal di tempat kerja pekerjaan mungkin bisa ditinggalkan, malah berpikir, walah, paling yang datang juga banyak, apa artinya saya seorang diri? Sekalipun saya tidak hadir membantu, tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Program pasti berjalan, pekerjaan pasti selesai. Opo aku mengandalkan orang lain? Seandainya yang cara berpikir demikian sudah 10 orang tidak hadir untuk ikut beramai-ramai mensukseskan program dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad, berjuang di jalan Allah juga menggunakan fisik serta tenaga. Beliau pemimpin tertinggi, memberikan contoh. Sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Tidak ada satupun di antara mereka yang ingin tertinggal. Tidak ada satupun di antara mereka yang ingin tertinggal. Apa yang dirasakan sahabat dirasakan pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat lapar, Rasulullah pun lapar. Sahabat haus, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasakan haus. Dalam banyak peristiwa dan momen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjun langsung bersama dengan para sahabat membangun Masjid An-Nabawi. Beliau ikut mencangkul, memindahkan tanah, mengangkat, memikul dan memanggul bata. Beliau yang menyusun, meletakkan dan mengatur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perang Khandaq beliau ikut menggali, turun ke dalam parit, mencangkul, memindahkan batu, mengangkat pasir, mengangkat tanah. Bahkan batu besar yang tidak bisa dipecahkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian turun tangan untuk kemudian menghancurkan, memukul sampai menjadi butiran-butiran kerikil dan pasir menggunakan palu pemukul yang besar. Pada perang Khandaq, 1.500 orang sahabat dalam keadaan lapar. Nabi Muhammad pun demikian lapar. Tetapi barokah dari ukhuwah, barokah dari kebersamaan, ketika program dakwah itu dilaksanakan dan dilakukan secara bersama-sama, masing-masing memahami bahwa itu adalah tanggung jawabnya. Bukan hanya tanggung jawab orang per orang, si A, si B, si C, tetapi semua merasa ikut bertanggung jawab, semuanya merasa ikut harus andil di sana. Allah memberikan barokahnya. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma mengundang Nabi Muhammad dan beberapa orang makan siang. Makanan yang disiapkan hanya cukup untuk beberapa orang saja. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam justru memanggil, "Ya ma'syaral muhajirin wal anshar, wahai orang-orang muhajirin, wahai orang-orang anshar, marilah ikut ke rumah Jabir." Karena dia telah menyiapkan makan siang untuk kita. Makan siang yang hanya cukup untuk beberapa orang. Siang itu membuat 1.500 orang lebih kenyang. Bahkan ada yang tersisa. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjun langsung memberikan contoh untuk kita. Apa yang dimaksud dengan firman Allah, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah." Berjuanglah di jalan Allah dengan tenaga, fisik kalian, juga harta. Maka sekali lagi, kalau mau jujur, mau berterus terang, kita bermaksimal. Jangan merasa saya sudah menyumbang dengan harta. Jangan merasa saya sudah menyumbang dengan pikiran dan saran, sehingga bagian membutuhkan tenaga dan fisik. Kita hanya berpangku tangan, kita hanya bersedekap, melihat, menunjuk, serta mengarahkan. Siapa kita bila dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin, manusia terbaik. Ternyata beliau tidak mau diam, tidak ingin berpangku tangan, ikut terjun sallallahu alaihi wasallam. Justru karena Anda sudah merasa membantu dalam bentuk harta, materi, sempurnakanlah untuk kemudian membantu dalam bentuk tenaga. Sempurnakan perjuangan di jalan Allah itu dengan tenaga. Bukan kemudian malah duduk-duduk, yang lainnya ikut indahkan batu, berkeringat, tersengat matahari, harus menggunakan penutup kepala, haus, ototnya keluar, badan mengeluarkan bau yang tidak sedap, kadang-kadang harus mengusap keringat, pakaiannya kotor. Apakah kemudian kita hanya sekedar menyaksikan mereka, lalu pakaian kita bersih, tangan kita bersih, hanya karena merasa sudah membantu dengan harta? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun tangan langsung bekerja membantu menggunakan fisik dan tenaga sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu tolak ukur atau barometer untuk menyatakan kita belum maksimal. Bi amwalikum, dengan harta kalian. Dari pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah sampai sebelum meninggal dunia, sampai meninggal dan wafatnya, semua harta yang beliau punya fi sabilillah, semua yang beliau punya itu diserahkan dan disalurkan fi sabilillah, di jalan Allah. Fatimah bintu Muhammad radhiyallahu anha, sayyidatu nisa'i ahli jannah, putri kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad wafat, datang menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meminta harta yang dipandang oleh Fatimah sebagai warisannya. peninggalan dari ayahnya. Tetapi kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, tidak bisa. Karena Nabi Muhammad sebelum meninggal dunia telah berpesan, nahnu ma'syaral anbiya la nuwarits ma tarakna shadaqah. Kami para nabi semua tanpa terkecuali tidak meninggalkan harta sebagai warisan. Semua yang kami punya statusnya adalah sedekah fi sabilillah. Semuanya fi sabilillah di jalan Allah azza wajalla. Dari pertama berdakwah sampai terakhir sebelum meninggal dunia. Karena berdakwah itu perlu biaya, membutuhkan dana. Dan ini adalah kesempatan berdakwah secara maksimal. Biaya, dana, kita yang membantu, kita yang menutupi. Dan ingat, bidan berdakwah bi amwalikum, dengan harta itu bukan hanya milik orang-orang kaya. Bukan hanya milik orang-orang yang punya harta. Harta melimpah, harta yang bertumpuk. Kalau Anda merasa hanya bisa membantu dengan tenaga dan tidak bisa membantu dengan harta, mohon diluruskan. Bantulah, berdakwahlah fisabilillah dengan tenaga juga dengan harta. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Hanya saja besaran bilangan yang kita berikan berbeda-beda sesuai dengan batas kemampuan kita. Yang memiliki harta banyak, yang memberikan lebih banyak, yang merasa hartanya sedikit, sebatas kemampuannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan Nabi telah memberikan contoh sejak pertama kali berdakwah sampai meninggal dunia. Harta yang beliau punya diserahkan fi sabilillah semua. Para sahabat meminta diberi oleh Nabi SAW. Semuanya demi keperluan dakwah. Sekali lagi, dakwah itu memerlukan pembiayaan, membutuhkan pendanaan. Maka berulang-ulang di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita untuk berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah menggunakan harta. Pada saat perang Tabuk, Nabi Muhammad SAW mengumumkan jauh waktu sebelum perang itu terjadi. Padahal biasanya Nabi SAW merahasiakan rencana. Tetapi karena melihat medan yang jauh, perbatasan Romawi dan kaum muslimin di negeri Syam, karena Nabi SAW melihat waktu itu adalah waktu yang kemarau panas, perjalanan yang sulit, maka Nabi SAW sejak jauh-jauh waktu sebelumnya telah mengumumkan berangkat untuk bertempur melawan pasukan Romawi yang secara terus terang telah mempersiapkan pasukannya untuk mengganggu wilayah kaum muslimin. Dan usaha-usaha itu sudah dilakukan oleh kerajaan Romawi, bukan sebatas ancaman. Sebelum pasukan Romawi datang, Nabi Muhammad yang keluar menyongsong mereka di negeri Syam. Perang Tabuk diumumkan oleh Nabi SAW. Ketika sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu mendengar pengumuman perang yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu itu beliau sedang mempersiapkan 200 ekor unta. Saya ulangi kembali, saat itu sahabat Utsman ibnu Affan telah mempersiapkan 200 ekor unta lengkap dengan barang dagangan di atas punuk-punuknya, karena beliau adalah seorang pedagang besar. Boleh mempersiapkan 200 ekor unta berikut barang dagangannya untuk diberangkatkan ke negeri Syam, dijual ke sana. Setelah laku, terjual, hasil penjualannya digunakan untuk membeli barang-barang produk negeri Syam, dibawa pulang ke Madinah untuk dijual. Mendengar pengumuman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala, 200 ekor unta ini semuanya dengan barang-barang yang di atasnya fi sabilillah digunakan untuk pembiayaan menuju Tabuk radhiyallahu ta'ala. Bahkan ditambah terus ditambah Sebab melihat realita di lapangan, saat-saat itulah saat-saat yang sulit. Secara perekonomian sedang hampir di ujung. Karena waktu itu musim kemarau, sebentar lagi panen raya, sehingga modal yang dimiliki dan dipunya sudah habis. Maklumlah, kalau kita bisa membayangkan para petani yang katakan 3 bulan dari pembibitan sampai kemudian panen, menjelang panen sudah enggak punya-punyanya uang. Kenapa? Uang itu sudah digunakan untuk habis garap tanah, beli bibit, beli pupuk. Sudah habis, hampir panen habis. Itu kondisinya, ditambah sahabat Utsman tambah-tambah sampai diriwayatkan 900 ekor unta. Radhiyallahu anhu. Maka beliau dipastikan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini salah satu sebabnya mempersiapkan pembiayaan pasukan yang sedang mengalami masa-masa sulit. Bayangkan kalau misalkan ada di antara kita mempunyai 900 armada truk, dia serahkan fisabilillah lengkap dengan barang-barang di dalamnya, sembako, perkakas dan perabot rumah, alat-alat tulis kayak pondok sana. Bisa untuk bangun apa itu, Pak? 900 truk. Bi amwalikum dengan harta kalian. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala datang dengan semua apa yang ada di rumah. Setelah mendengar pengumuman perang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempersiapkan diri berangkat ke perang Tabuk, berangkat ke Tabuk, Abu Bakar As-Siddiq pulang ke rumah. Dicari apa yang bisa diambil. Ambil. Yang bisa diserahkan semuanya, bawa. Diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kita lihat laci, 1000, kreteane, 10.000, 1.000, semua. Cek rekening, semua isi dompet. Itu semangat para sahabat di dalam berdakwah. Tidak iman, tidak ini, kenapa? Wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Allahu azza wajal telah berjanji dalam firman-Nya, wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian berikan, yang kalian salurkan fisabilillah, Allah akan ganti. Dan ingat, ganti yang diberikan dan dijanjikan Allahu azza wajal tidak selalu dalam bentuk materi, tidak selalu dalam bentuk harta yang kemudian Allah lipat gandakan. Bisa saja ganti yang Allah berikan itu justru dalam bentuk pahala yang dipersiapkan untuk kita di hari kiamat nanti. Bisa saja ganti yang lebih baik yang dijanjikan Allahu azza wajalla itu dalam bentuk kita diselamatkan dari siksa api neraka. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala datang dengan membawa separuh harta. Baikku Umar, separuh harta. Lah sampean separuh harta tidak pernah. Sampai kemudian Umar mengatakan, enggak bisa ngalahkan Abu Bakar Siddiq ini. Abdurrahman bin Auf datang, Muhammad bin Maslamah datang, semuanya datang. Ada sebagian sahabat datang membawa sekian puluh keranjang kurma. Karena perjalanan ini jauh, berbulan, sehingga membutuhkan bekal makanan, kurma bawa. Dan ada sahabat yang datang hanya dengan membawa segenggam kurma. Kenapa? Karena para sahabat tidak ingin melewatkan kesempatan berdakwah fisabilillah dalam bentuk harta, walaupun yang dibawahnya segenggam kurma. Kalau dalam bahasa kita, ada yang mampu membantu dalam nilai jutaan, ada yang mampu dalam bentuk ratusan ribu, ada yang bisa membantu dalam bentuk puluhan ribu, sekalipun tidak bisa dalam bentuk puluhan ribu, mungkin dalam pecahan ribuan, 5.000, 2.000, 1.000 rupiah. Kalau memang kemampuan kita hanya sebatas 1.000 rupiah, apa kemudian alasan kita untuk tidak melakukannya? Mampunya hanya 1.000. Karena yakinlah bahwa panitia atau pihak-pihak yang terkait dengan biaya dan dana tidak akan, apa ini sewu ini? Yang ini 1.000, ini sewu, letek lagi. Mana pun suwe ini. Dan memang mampunya 1.000. Tapi ya apa iya mampunya 1.000 di zaman sekarang? Kayak itu kepul saya 1.000, Pak. Mau untuk membangun masjid, membangun pondok, segala macam sewu. Tapi seandainya pun cuma 1.000 rupiah, apakah salah? Jawabannya tidak, karena itu sebatas kemampuan kita. Para sahabat yang bergegas menyambut seruan Nabi untuk melaksanakan perintahnya, mempersiapkan diri, kemudian membantu dalam bentuk dana, bahan makanan, logistik, dan seterusnya. Nah, itu kan mereka, para sahabat melakukannya dengan ikhlas, dengan sepenuh hati, sebatas kemampuan masing-masing. Lah orang-orang munafikin, mereka sebatas komentator, pengamat dari luar, sedikit pun tidak ikut andil. Kalau mereka menyaksikan ada sahabat datang dengan membawa bantuan, biaya, atau harta dalam jumlah yang besar, kata orang-orang munafikin, orang ria, cuma pengen dilihat, disanjung, dan dipuji. Apabila yang datang adalah sahabat dengan membawa bantuan dalam pandangan mereka kecil dan sedikit, segenggam kurma, kata orang-orang munafikin, orang ini kok pelit, minta ampun. Kikir bahin. Ini pandangan orang-orang munafikin. Sementara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan sepenuh hati, ini batas kemampuan kami. Dari yang seperti sahabat Utsman 900 ekor unta lengkap dengan barang di atasnya, sampai sahabat yang datang hanya dengan membawa segenggam kurma, itu semua bagian dari apa? Wajahidu fi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Yang saya sampaikan dari awal sampai yang terakhir tadi itu hanya sebagian kecil dari contoh yang sudah diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sekarang coba kalau misalkan kita mau jujur dan introspeksi diri. Sekali lagi, seperti yang saya katakan sebagai pembukaan di depan tadi, kalau seandainya kita mau berterus terang, kita masih belum maksimal. Kita masih belum maksimal di dalam berperan dan ikut andil untuk menyebarluaskan dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah. Masih terlalu banyak pertimbangan ini, pertimbangan itu. Kita masih belum bisa untuk menghilangkan kikir dan bakhil dari sifat dan karakter kita untuk ikut menyumbang tenaga, menyumbang fisik, waktu, dan harta. Ambil sebagai contoh barakallahu fiikum, menyebarluaskan media dakwah dalam bentuk buku dan majalah. Kita masih berhitung jelimet hanya untuk membeli 1, 2, 3, lalu kemudian diserahkan dan dibagikan sebagai hadiah kepada orang-orang di dekat kita. Kita masih berhitung dengan jelimet untuk membuat satu kotak kecil yang bagus dan indah untuk kemudian kita titipkan di kantor tempat kita bekerja. Majalah Asy-Syariah, buku panduan sholat, buku kisah sahabat Nabi, tafsir Al-Quran, sebuah corner kecil mungil terbuat dari kaca, bagus, titip, berdakwah. Datang ke apotek-apotek bukan cuma barang dagangan yang ditaruh dan dititipkan, tetapi media dakwah. Buletin, buku saku, majalah, dakwah ilallahi azza wajalla. Yang punya grup media sosial berkaitan dengan keluarga besar, tempat dia bekerja, masyarakat dan tetangganya, atau mungkin teman-teman alumni sekolahnya, teman-teman kuliahnya, rekan bisnisnya, share ceramah asatidzah, tulisan-tulisan asatidzah, faedah-faedah, share. Aktif ini berdasarkan. Tapi sayangnya kita terbentur dengan was-was dan khawatir. menjelang hari Valentine Day, misalnya sebagai contoh, di grup alumni kuliah misalkan, tanpa ada keinginan dari kita, tapi nomor kita dimasukkan. Kita gak minta dimasukkan, tapi dimasukkan. Gabung, wah, apa kabarnya? Keluar, dimasukkan lagi. Apa kan itu? Mlebu, konsol HP. Mau keluar, masukkan lagi. Menjelang Valentine Day, semua orang di grup membicarakan rame. Kapan acara tanggal merah? Iya, hari cinta, hari kasih sayang ini. Kita di rumah mau ngirim stiker orang Islam kok Valentinan. Mau ngirim ceramah Ustadz tentang Valentine Day, tulis tentang Valentine Day dari majalah Asyariah. Ya enggak, ya enggak. Nek dikirim, kok diomongi keras, kaku. Enggak gitu. Cuma was-was aja dimusuhin, dijauhin teman-temannya. Ya barangkali setelah kita kirim, ada satu dua di antara mereka mendapatkan hidayah. Iya bener ya, ternyata caranya Yahudi Nasrani ini, bukan orang Islam ini. Resikonya cuma dikeluarkan dari grup. Padahal sebelumnya pengen keluar dari grup. Nah ini kalau resikonya dikeluarkan dari grup malah takut. Nanti. Teman kantongnya, tetangga-tetangganya. Itu sebagai salah satu contoh saja. Maka marilah kita mulai membangun dengan lebih, menumbuhkan dengan lebih kesadaran berdakwah, mengingat selalu bahwa tanggung jawab dakwah ini ada di pundak kita masing-masing, bukan hanya di pundak asatidzah, ustaz, bukan hanya di pundak para pengajar dan pengurus, tetapi semua kita bergerak maju bersama di dalam menyebarluaskan dakwah ilallah subhanah, dakwah al-sunnah, dakwah salafiyah, dakwah ila kitabillah. Nah, tentunya dengan sebuah catatan yang tidak boleh kemudian kita lupakan, dengan catatan semua cara yang kita lakukan harus dalam koridor hikmah, harus dengan bijak. Maka selalulah berkonsultasi, bertanya kepada asatidzah, ustaz, kalau begini apakah termasuk hikmah, ustaz, kalau saya melakukan begini, yang akan saya lakukan ini rencana demikian, apakah bijak, mohon bimbingan, mohon arahan, sehingga jangan sampai semangat kita berdakwah justru kemudian menjadi bumerang. Nah, tapi terus berusaha bertanya, berkonsultasi dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah SWT memilih kita termasuk hamba-hambanya yang bisa melaksanakan perintahnya, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, berdakwahlah, berjuanglah di jalan Allah dengan menggunakan jiwa dan harta milik kalian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya untuk kita, dan semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk istiqomah sampai akhir hayat kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.